siinä, kun sä olet edelleen. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin warahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali. Sahabat inspiratif rahimakumullah. Semoga hari ini kita dalam keadaan semangat dan motivasi yang baik karena kita meyakini bahwa Allah ada dalam setiap detik dan kehidupan kita, bahwa dimanapun akan ada Allah di hati, pikiran, pandangan, pendengaran, sehingga kita mengalami sebuah proses motivasi terbesar dalam hidup karena kita bersama Yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat inspirasi, hari ini kita dihadiahkan kembali oleh radio kesayangan kita RRI dalam gerakan cinta Al-Quran sebagai inspirasi dan motivasi terbesar dalam kehidupan kita, yaitu dari kemujizatan Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْلًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Yang artinya, adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi, alal ardi, yang suna alal ardi hauna, dengan rendah hati. Dan apabila wa idza khatabahumul jahilun, orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina dan tidak baik atau mengejek, maka hamba-hamba yang penuh kasih dan sayang ini mengatakan qalu salama, mereka mengucapkan keselamatan bagi orang-orang bodoh itu supaya tidak berhenti di kebodohannya. Sahabat inspiratif, ini masih bicara tentang bagaimana spirit dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa banyak, kalau kita lihat kenyataan realita dalam kehidupan, lihat kalau kita lihat saja muazin yang azan setiap jam salat dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan diberi petunjuk sahabat-sahabat kita yang rumahnya persis di depan masjid, ternyata yang paling jarang pula ke masjid. Kalau dilihat dari kalimat ini bagian orang-orang yang bodoh, tetapi tetap saja muazin mengajak untuk hayyal shalah, hayyal falah. Tidak kemudian muazin merubah kata-katanya, ya kan? Hayyal shalah, hayyal falah, afala ta'qilun. Bagus itu sebenarnya. Apakah tidak berpikir? Cuman kalau dikatakan orang ama gaya orang Medan nanti, mana otak kau, kan gitu, enggak mungkin kan? Tetap tidak berubah dia. Tetap dengan bahasa kasih dan sayang. Sehingga ibadur rahman, orang-orang yang memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan ini menjadi sebuah kewajiban dalam memulai segala amal ibadah kita. Jikalau tidak, dia akan yubtar atau yubtak, terputus ya, atau kemudian tertolak amal ibadah kita ketika kita tidak yubda bil bismillahirrahmanirrahim. Inilah semangat bismillah, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk masyarakat sekeliling kita, dimulai dengan rasa kasih dan sayang. Ibu melihat anak belajar masih terbata-bata, rasa kasih dan sayangnya memberi motivasi. Karena dalam Al-Quran saja yang bacanya ya tata-tata, ya, bacanya juga dalam keadaan apa, sulit, terbata-bata, pahalanya dikatakan oleh Rasulullah SAW ajrani, dua pahalanya. Bagaimana mungkin ketika anak kita dapat nilai 5, nilai 6 di sekolah, langsung kita bilang, wah, dasar bodoh nih, dasar bloon, kurang lebih seperti itu. Tidak, dengan kasih dan sayang. Dan alhamdulillah anaknya gak jadi pintar juga dengan kalimat seperti itu. Maka segala sesuatu, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Sang Maha Rahman, memulai segala sesuatunya dengan pandangan kasih dan sayang. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan di sini ada di studio, ada para narasumber kita, Ustaz Zainal dan Ustaz Khairul Azhar, yang akan menambahkan pengetahuan kita di hadis. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan hauna. Hauna ini diterjemahkan rendah hati, tapi hauna juga bisa artinya mudah. Allahumma hawwin alaina safarana haza, ya Allah mudahkanlah perjalanan kami. Hauna perjalanan menjadi mudah, easy. Atau bisa juga hauna di sini berarti positive thinking kita kaitkan, artinya orang yang berjalan di muka bumi ini dengan mengambil yang mudah saja, karena hidup ini mudah, enteng. Mau masuk surga itu melakukan pekerjaan yang enteng-enteng. Karena apa? Karena yang berat-berat sudah Allah yang melakukan. Kata Ustaz Fadli kemarin, untuk menggeser matahari yang 300 ribu kali lipat bumi ini, itu gak kerjaan kita. Biarlah Tuhan, kita cukuplah untuk baca Quran sehari satu lembar, bolehlah Ustaz Fadli. Sholat di masjid pada awal waktunya, bolehlah. Masih terukur, enteng itu ya kan. Hauna, maka di sini sebut hauna, yang ringan-ringan kita kerjakan, yang berat biarlah Tuhan yang mengalihkan malam dan siang, matahari bercahaya, bulan matahari bersinar, bulan bercahaya. Hauna, atau yang terkait dengan perilaku kita, hauna bisa juga berarti berpikir positif, positive thinking. Manusia cerdas itu berpikir positif. Ketika mungkin muazin tadi azan begitu derasnya, enggak ada juga datang jemaah, komat juga enggak ada, dia berpikir positif, boleh jadi tadi malam kerjanya sungguh luar biasa sehingga pagi ini tak bisa sholat. Mudah-mudahan anak yang lahir menjadi anak-anak yang cerdas, dia kan insya Allah karena dia harus mandi dulu baru sholat. Artinya berpikir positif terus kita bangun, itulah ciri-ciri hamba Allah yang cerdas, yang kasih, melihat manusia dengan bingkai kasih sayangnya. Hingga kalau ada yang berdebat ketika dia berbuat baik, wa idza khatabahul jahiluna qalu salama. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya, sungguh luar biasa nasihat Bapak, insyaallah minggu depan saya azan lebih bagus lagi supaya lebih menggugah hati Bapak. Insya Allah kami akan terus berubah, karena memang perubahan menuju kebaikan itulah semangat kami. Salama, inilah akibat dari berpikir positif. Hauna akan menuju kepada salam. Ustaz Khairul Azhar, para pendengar dimanapun berada, ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita memiliki sikap etika yang baik kepada siapapun. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kepada kita harus memiliki, tadi Ustaz Jenal mengatakan, berpikir positif, tidak suuzon, tidak berusangka. Inilah sering terjadi di tengah masyarakat kita, belum apa-apa kita sudah berusangka. Padahal ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kita bertutur kata, sentiasalah kita merendahkan tutur kata itu dan membalaslah seluruh perbincangan dengan rasa kasih dan sayang, cinta kepada Allah. Boleh kita berbantahan, tapi berbantahan dalam rangka cinta dan kasih kepada Allah, untuk mengingatkan lawan bicara kita itu agar tidak tersesat dari pikiran-pikiran yang salah. Nah, ayat ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa bukan arti rendah hati itu bukan berarti merendahkan diri kita. Artinya merendahkan diri kita itu, wah saya ini tak bisa apa-apa, sudahlah beginilah nasib, bukan itu. Rendah hati itu adalah sikap dan perilaku kita senantiasa mengedepankan sesuatu yang berkaitan dengan rasa cinta dan kasih. Ada sesuatu masalah, selesaikan, jangan menimbulkan masalah lagi. Jadi penyelesaian bukan menimbulkan segala masalah. Ustaz. Baik sahabat inspiratif, spirit positive thinking yang dikatakan narasumber sebelumnya, spirit kasih sayang yang harus dibangun dalam diri hamba-hamba Allah Sang Maha Penyayang adalah menjadi modal besar dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan dengan bahagia. Karena kita hidup dengan sudut pandang kita. Jikalau sudut pandang itu ada salah pada diri orang lain, maka kita akan memusuhi orang tersebut. Tetapi jikalau masalah terbesarnya sudut pandang itu ada kesalahan dalam diri kita, maka kita akan memusuhi siapapun. Dalam berdakwah, ada organisasi ormas Islam yang A, kita katakan ini salah, padahal sudah sama-sama dalam jalur yang benar, sama-sama sholat subuh, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, menyalahkan sesama orang yang musolli, sesama yang sudah sholat subuh, yang tidak sholat, kita lupa berdakwah kepadanya. maka lihatlah segala sesuatu dalam bentuk konteks kasih dan sayang. Tidak ada kompetitor, tapi adanya adalah kemitraan dalam membangun dakwah di jalan Islam. Maka siapapun yang melihat dari sudut pandang kasih sayang dalam kehidupan ini, sama seperti di ayat sebelumnya, kadang kita ada siang, kadang kita ada malam. Kalau malam, ya saatnya untuk istirahat, istirahatlah. Kalau kita tidak harus nampil pada saat itu, mari mendukung orang-orang yang sudah duduk pada tempatnya. Pada saat kita sudah terpilih di siang hari, kurang lebih kita diamanahkan menjadi ketua dalam sebuah jabatan BKM atau organisasi apapun, di situ kita bekerja keras. Pada saat kita turun, maka kita dukung dengan baik dengan beristirahat yang lebih baik lagi. Semuanya dalam keadaan salama. Maka dikatakan dalam tafsir inspirasi bahwa dicaci, dihina dalam berbuat baik dan mengajak kebaikan adalah vitamin untuk memperkuat iman dan menambah ladang pahala kita di surga dengan kesabaran. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.